والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب، نواصل في شرح أو قراءة شرح الكفراوي على متن الأجرامية للشيخ العلامة حسن الكفراوي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 200 و1000 بعد الهجرة النبوية. طيب، kita review kembali materi terakhir berkenaan dengan al-mamnu' minas sarf, ya, yang berkenaan dengan al-mamnu' minas sarf, karena pertemuan terakhir ini agak apa namanya sedikit ngambilnya dan baru perubahan jadwal kemarin, ya. Baik, terakhir kita sudah sampai, kita sudah menyelesaikan apa namanya illat illatan far'iyatan pada bagian al-alamiyah, pada bagian al-alamiyah. Nah, di mana al-alamiyah itu bisa berpasangan dengan salah satu dari enam yang disebutkan sebagai al-ilal illatun tarji'u ila ilal lafzi, tarji'un ila al-lafzi. Nah, selanjutnya illat illatan far'iyatan yang berhubungan dengan al-wasfiyah, yang berhubungan dengan al-wasfiyah, di mana sudah disebutkan bahwasanya enam al-wasfiyah ini berpasangan dengan, bisa berpasangan dengan tiga, ya, bisa berpasangan dengan tiga illat yang kembali kepada lafad, yaitu al-wasfiyah ma'a ziyadah al-alif wa nun, kemudian al-wasfiyah ma'a al-adal, dan yang ketiga al-wasfiyah ma'a wazn al-fi'il. Al-wasfiyah ma'a ziyadah al-alif wa nun, kemudian al-wasfiyah ma'a al-adl, dan al-wasfiyah ma'a wazn al-fi'il. Al-wasfiyah ma'a wazn al-fi'il. Taib. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, أو كانت فيه أو كان فيه الوصفية وزيادة الألف والنون نحو مررت بسكران. Ataukah mamnu' min as-sarf menghimpun dua mani, yaitu mani al-mani lahu min as-sarf, yaitu al-wasfiyah dan ziyada alif wa nun. Nahwu marartu bisakran. Marartu bisakran. Wa irabuhu sakran jarun wa majrur. Kata beliau, alamat sakron irobnya, wa irobuhu sakron jar majrur, yani bisakron, ba harful jar sakron majrur, ya. Wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan anil kasra li'anna husmun la yansarif, karena dia isim la yansarif. Wa taqulu al-mani lahu minas sarfi al-wasfiyah wa ziyadatul alifi wa nun. Enam. Sudah disebutkan bahwasanya dhabit dalam masalah al-wasfiyah ma'a waznil fi'il adalah semua wasf, semua sifat yang wazannya adalah fa'lan, ya, wazannya adalah fa'lan, yang mu'annasnya adalah fa'la, yang mu'annasnya adalah fa'la. 6. Bukan fa'lanah, bukan fa'lanah. Jelas, ya. Seperti misalnya sakron, bentuk muannasnya adalah sakro. Bentuk muannasnya adalah sakro. Maka dhabit dalam masalah al-wasfiyah ma'a ziyadah alif wa nun, bukan sembarangan sifat yang berakhiran alif dan nun otomatis mamnu' min as-sarf. Dhabitnya adalah kullu wasfin ala wazni fa'lan muannasuhu fa'la. Semua isim, apa, semua wasfiyah, sifat yang berakhiran alif wa nun yang wazannya fa'lan dan mu'annasnya adalah fa'la, maka itu yang mamnu' minas sarf. Adapun sifat ataupun wasfiyah yang wazannya fa'lan tapi mu'annasnya adalah fa'lanah, maka ini goiru mamnu' minas sharaf. Tetap dia bertanwin. Tetap dia bertanwin dan tidak memenuhi kriteria. Karena syaratnya mu'annasnya harus fa'la. Karena itulah kata nadman, kata sifat nadman dari kata munadamah. Dari kata munadamah. Ya. Nadman ini mu'annasnya adalah nadmanah, fa'lanah. Ya. Maka nadman ini walaupun dia sifat dan diakhiri oleh alif dan nun, tapi dia tetap bertanwin. Dikatakan nadmanun. Nadmanun. Kenapa? Walaupun wazannya fa'lan, nadman, tapi mu'annasnya nadman adalah nadmanah. Nadmanah, sehingga tidak memenuhi kriteria. Ya, yang memenuhi minas sharaf adalah kalau, mu'annasnya adalah wazan fa'la. Adalah wazan fa'la. Baik. Namun ini tidak disebutkan oleh kebanyakan para ulama, terkhusus dalam kitab-kitab masih pembahasan dasar seperti Al-Ajurramiyah ini, walaupun dalam syarahnya di sini tidak disinggung oleh Al-Kafrawi rahimahullah, sebagaimana juga tidak disinggung seingat saya oleh Muhammad Muhyiddin dalam Tuhfatus Saniyah, juga enggak disinggung masalah ini. Mengapa? Karena memang wazan-wazan sifat wasfiyah yang wazannya fa'lan dan mu'annasnya fa'lana itu jumlahnya sedikit, tidak banyak. Jumlahnya tidak banyak. Jelas ya? Jadi kebanyakan wazan fa'lan, kebanyakan sifat yang wazannya fa'lan itu memang wazan mu'annasnya adalah fa'la. Ya. Ada juga yang fa'lan, mu'annasnya fa'lana tapi jumlahnya sedikit. Karena itulah biasanya di buku-buku dasar enggak dirinci seperti ini. Karena memang kebanyakan fa'lan itu wazan mu'annasnya fa'la. Jadi kalau dia sifat ya. Nah. Maka cara untuk mengetahui apakah wasfiyah ini, wasfiyah yang wazannya fa'lan, itu mu'annasnya fa'lanah atau fa'la, tinggal merujuk ke penjelasan para ulama mengenai sifat-sifat apa saja yang muzakkarnya fa'lan dan mu'annasnya fa'lanah. Karena ini jumlahnya terbatas. Nah, kalau dia masuk ke situ, berarti tetap bertanwin. Kalau enggak masuk dalam jumlah yang terbatas itu, berarti dia asalnya ke fa'la, dia tetap mamnu' minas sharaf. Jelas ya? Nah, Al-Ashmuni rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa wasfiyah yang wazannya, wazan muzakkarnya fa'lan dan mu'annasnya fa'lana itu cuma 14. Jadi katanya itu sedikit. Jadi ada wazan wasfiyah yang fa'lan tapi tetap bertanwin. Tetap bertanwin. Kenapa? Karena mu'annasnya fa'lana. Itu cuma ada 14 sifat disebutkan oleh Al-Ashmuni rahimahullahu ta'ala. Artinya selain dari 14 ini, maka asalnya fa'lan itu tidak boleh bertanwin. Kenapa? Karena mu'annasnya pasti fa'la. Ya, jadi fa'lana ini jumlahnya sedikit. Jelas ya? Karena itulah kita katakan sekali lagi bahwasanya wasfiyah yang wazannya fa'lan, asal pada mu'annasnya adalah fa'la. Asal pada wazannya adalah, pada mu'annasnya adalah fa'la. Taib, contohnya di sini sakran, atau contohnya misalnya gobban, mu'annasnya gobba. Jau'an, jau'a. Ya, atsyan, atsya. Ini mu'annasnya semuanya. Ya, mu'annasnya semuanya. Taib. Kemudian sifat yang kedua, au kana fihi al-wasfiyatu wal adl, atau al-wasfiyah ma al adl. Baik. Al-wasfiyah ma al adl, kata beliau, nahwu marartu bi ukhar. Marartu bi ukhar. Wa taqulu al-mani lahu min as-sarfi al-wasfiyatu wal adlu. Al-wasfiyatu wal adlu. Karena ukhor berasal dari kata akhor, kata mereka. Kata para ulama, ukhor asalnya adalah akhor. Kemudian berubah menjadi ukhor. Nah, maka ini al-wasfiyah ma'a al-adl. Demikian pula, al-wasfiyah ma'a al-adl adalah semua angka bilangan yang wazannya adalah maf'al dan fi'al. Maf'al dan fi'al. Misalnya, atau fu'al. Nah. Misalnya mauhad uhad, masna suna, maslas sulas, marba ruba. Iya. Jelas ya? Ini adat, ya, semua angka yang wazannya maf'al dengan fi'al ini termasuk mamnu' minas sarf. Wal mani' lahu minas sarf al-wasfiyah ma'al adl. Dan di sini tidak disebutkan oleh Al-Kafrawi rahimahullahu taala. Dan para ulama berbeda pendapat mengenai sampai angka berapa, ya, sampai angka berapa angka-angka ini bisa dibentuk dalam wazan apa maf'al dan fi'al. Maf'al dan fi'al. Nah, kebanyakan atau banyak di kalangan nuhat, banyak di kalangan ulama an-nahwu memandang bahwasanya angka yang bisa dijadikan wazan maf'al dan fi'al hanya sampai 4. Hanya sampai 4. 1 sampai 4. Jadi yang boleh digunakan di atas wazan ini hanyalah apa mauhad dengan uhad, kemudian masna, suna, maslas, sulas, marba, ruba. Ya. Fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa thulasa wa ruba. Maksimal sampai 4 kata kebanyakan atau kata banyak apa kebanyakan ulama. Dan sebagian lain memandang bisa sampai 10. Bisa sampai sampai 10. Jelas ya? Bisa sampai 10. Baik. Dan mauhad ataupun uhad itu adalah ta'dil, dia adalah ma'dul ya, dia adalah hasil ta'dil dari kata wahid wahid. Masna atau suna itu adalah ta'dil dari kata isnan isnan atau isnain isnain misalkan. Ya, misalnya dikatakan udkhulul fasal ya, udkhulu al-fasal isnain isnain. Masuklah ke dalam kelas 2-2. Yani bisa dikatakan udkhulul fasal masna. Udkhulul fasal masna. Nah, demikian pula maslas atau sulas, yani salasa salasa. Ya, ataukah marba dengan ruba, yani arba'ah arba'ah. Arba'ah arba'ah. Nah. Dan ini asal katanya marba itu sudah menunjukkan arba'ah arba'ah. Maslas sudah menunjukkan salasah salasah. Karena itulah pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul lail masna masna masna yang kedua itu adalah taukid lafzi. Ya, terjemahan asalnya salatul lail masna, salat lail itu dua rakaat dua rakaat. Ya, salatul lail masna yakni dua dua. Maka masna yang kedua ini adalah taukid lafzi. Ya, taukid lafzi. Nah, dan ada yang mengatakan bisa sampai 10. Bisa mengatakan makhmas, khumas, masdas, sudas, sampai ma'syar, usyar. Ya, ma'syar, usyar. Jelas ya? Taib. Nah, adapun ukhor, ini dijelaskan oleh Muhammad Muhyiddin rahimahullahu taala, ya. Ini di Tuhfatus Saniyah ada. Nah. Ukhor, mengapa ukhor? Dia takdil dari mana? Dijelaskan oleh para ulama di antaranya oleh Muhammad Muhyiddin rahimahullahu taala bahwa ukhor ini merupakan jamak dari ukhra. Merupakan bentuk jamak dari ukhra. Dan ukhra sendiri itu bentuk muannas dari akhar. Bentuk muannas dari akhar, wazannya af'al. Ya. Nah. Jadi, mereka mengatakan bahwasanya asalnya ukhor itu asalnya adalah ta'dil dari akhar. Ta'dil dari akhar. Nah, penyebarnya insyaallah taala di tempat yang lain. Nah. Nah, ini selesai pembahasan berkenaan dengan al-wasfiyah ma'al adl. Berikutnya qala rahimahullahu taala au kana fihi al-wasfiyatu wa waznul fi'l. Atau dia wasfiya dengan wazan fi'il. Ini yang terakhir al-wasfiya ma'a waznul fi'il. 6. Nahwu marartu bi afdola wa taqul al-mani' lahu min as-sarfi al-wasfiyatu ma'a waznil fi'il. 6. Sudah kita sebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan wazan fi'il di sini adalah imma wazan itu betul-betul hanya digunakan oleh fi'il saja, ataukah wazan tersebut juga digunakan oleh isim tapi lebih banyak fi'il yang menggunakannya. Maka ini juga bisa masuk dalam kategori wazan fi'il. Contohnya afdol, wazannya kan af'al. Wazan af'al ini termasuk wazan yang mushtarak bainal fi'li wal ism. Mushtarak antara fi'il dengan isim. Namun, fi'il lebih banyak menggunakannya. Fi'il lebih banyak menggunakannya. Baik. Dhabit dari masalah ini, dari al-wasfiyah ma'a waznal fi'il adalah semua sifat yang memiliki wazan-wazan fi'il, tapi wazan mu'annasnya bukan af'alah. Ya, wazan mu'annasnya bukan af'alah. Ini dhabitnya. Jadi semua sifat atau wasf yang wazannya adalah wazan fi'il, wazannya wazan fi'il, dalam hal ini yang disebutkan di sini af'al, tapi mu'annasnya bukan af'alah. Mu'annasnya bukan af'alah. Kapan mu'annasnya af'alah, maka dia tetap mamnu, maka dia tetap bertanwin. Ya, kapan mu'annasnya adalah af'alah, maka dia tetap bertanwin. Jelas ya, tetap bertanwin. Baik. Misal, di sini afdol 6. Kemudian, mu'annasnya afdol adalah fudla. Ya, adalah fudla. Nah, demikian pula misalnya alwan ya, warna-warna. Wazannya wazan af'al dan warna itu sifat. Di mana mu'annasnya bukan af'alah. Contohnya misalnya hamra, ahmar, mu'annasnya adalah hamra. Aswad, sauda, abyad, bayda dan seterusnya. Ya. Adapun al-wasfiyah ma'a waznil fi'il, yakni wazan af'al, dia sifat dan wazannya af'al, tapi mu'annasnya adalah af'alah, maka dia tetap bertanwin. Contoh armal. Contohnya adalah armal. Armala bermakna fakir, orang yang miskin. Dia sifat, orang fakir, armal. Armal ini bentuk mu'annasnya adalah armalah. Bentuk mu'annasnya adalah armalah. Jelas ya? Maka armal tetap bertanwin. Armalun, dikatakan armalun. Mengapa armalun bertanwin? Padahal dia wazannya af'al, yakni wazan fi'il, ya. Dia sifat dan wazan fi'il. Ya. Mengapa dia tetap bertanwin? Dikarenakan apa? Mu'annasnya di atas wazan af'alah. Dan syaratnya, mamnu' minas sharaf, mu'annasnya tidak boleh di atas wazan, apa? Tidak boleh di atas wazan af'alah. Baik, ini selesai pembahasan yang berkenaan dengan apa? Illatani far'iyatan. Nah, selanjutnya berpindah kepada illatun taqumu maqamal illatain. Illatun taqumu maqamal illatain. Nah. Kata beliau, walladzi fihi illatun wahidatun taqumu maqamal illatain. Ya, sekarang ada adalah illat, satu illat yang menempati posisi dua illat. Menempati posisi dua illat. Yang pertama, kata beliau, maka nafihi alifut ta'nis al-mamdudah awil maqsurah. Ya, yaitu mu'annas yang ta'nisnya dengan alif. Ya, ta'nisnya dengan alif, baik alifnya maksurah maupun mamdudah. Baik alifnya mamdudah ataupun maksurah. 6. Fal mamdudah nahwu marartu bihamra. Hamra ini mu'annas. Dan alifnya alif mamdudah. Ini maksud dengan alif mamdudah di sini adalah alif yang terletak sebelum hamzah. Alif yang terletak sebelum hamzah. Itu yang dinamakan alif mamdudah. Ya, dikarenakan dibaca mad. Dibaca panjang hamra. Wal maqsura nahwu marartu bihubla. Marartu bihubla. Ya, mengapa dikatakan maqsura? Karena dibaca pendek qasar hubla. Dari katakan hubla. Ya, dikatakan hubla. Wa taqul almani lahu min as-sarfi alifut ta'nitsil mamdudah awil maqsurah. Ini cukup satu illat saja. Wal mani lahu min as-sarf, ya. At-ta'nis atau alifut ta'nis atau at-ta'nis bil alif al-maqsura atau alifut ta'nis al-mamdudah. Baik. Contoh lain selain hamra misalnya sahra. Contohnya apa? Sahra. 6. Kemudian ini apa namanya? Ini illat yang pertama, illatun taqaw maqawal illatain, yakni at-ta'nis bil alif baik al-maqsura maupun al-mamdudah. Berikutnya, au kana ala wazni mafa'il nahwu marartu bi masajida wa taqul almani lahu min as-sarfi sighatu muntahal jumu'. Au kana ala wazni mafa'il nahwu marartu bimasabih. Wa taqulu almani lahu minas sarfi sighatu muntahal jumu'. Sighatu muntahal jumu'. Taib. Dikatakan sigo muntahal jumu dikarenakan bentuk jamak itu berakhir padanya. Bentuk jamak berakhir padanya. 6. Sigo bentuk jamak paling puncak. Ya, dia tidak bisa dijamakkan lagi. Adapun dhabit untuk illat ini, dhabitnya adalah semua jamak taksir. Semua jamak taksir yang setelah alif taksirnya ada dua huruf ataukah tiga huruf, tapi tengah-tengahnya sukun. Tapi tengah-tengahnya sukun. Ini dhabitnya. Ya, jadi, ketika dikatakan ala wazan mafa'il sama mafa'il, tentunya bukan yang diinginkan di sini wazan seperti wazan sorfi. Karena mafa'il, ataupun mafa'il, itu tidak mesti mim awalnya. Seperti dananir, darohim, dan seterusnya. Kan begitu. Maka yang dimaksud dengan mafa'il di sini hanya mimbabit takrib. Mimbab at-takrib. Dhabitnya adalah apa? Semua jamak taksir yang setelahnya dua huruf atau tiga huruf dan pertengahannya huruf tengahnya sukun. 6. Huruf tengahnya sukun. Contohnya di sini masajid dengan masabih. Baik, ini selesai pembahasan mengenai illatani far'i apa illatun taqumu maqamal illatain. Summa qala rahimahullahu ta'ala wa mahallul man'i minas sarfi fil madhkurati idza lam tudhaf aw taqa ba'da al fa in udhifat aw waqa'at ba'da al in sarafat. 6. Ini poin penting yang perlu diperhatikan di sini. Kita sudah sebutkan bahwasanya mamnu' minas sharaf, mengapa dia tidak boleh bertanwin? Karena dia menyerupai fi'il dalam hal sama-sama memiliki illat. Sama-sama memiliki illat. Kita sambil murojaah saja. Apa itu illat? Illat adalah khilaful asal. Ya. Illat adalah khilaful asal. Semua yang khilaful asal itu dikatakan illat dalam hal ini. Nah, fi'il itu memiliki illatan. Memiliki dua illat. Yaitu illat pada lafaznya dan illat pada mananya. Adapun illat pada lafaznya, karena dia mushtaq dari masdar. Ya, mushtaq dari masdar. Baik mushtaq secara langsung maupun mushtaq turunan. Yaitu mushtaq dari masdar. Ya. Maka fi'il ini, dia mushtaq dari masdar. Sementara al-asal itu adalah masdar. Ya, al-asal adalah masdar. Tatkala dia mushtaq dari masdar, yakni khilaful asal, masdar kan asal. Berarti khilaful asal maka dinamakan apa? Illat. Ya, maka tatkala fi'il ini dibentuk dari masdar, dia mushtaq dari masdar, maka berarti dia illat. Kenapa? Dia khilaful asal. Karena al-asal adalah al-masdar. Ini illat pada lafaz. Adapun illat pada maknanya, dikarenakan fi'il selalu membutuhkan fa'il. Selalu membutuhkan fa'il. Jelas ya? 6. Maka ini adalah illat pada maknanya. Illat pada maknanya. 6. Demikian pula pada apa namanya? Pada isim, ya, pada isim di sini dua illatnya juga ya, illat pada lafaz dan illat pada makna. Illat pada lafaz adalah afwan, illat pada makna adalah al-alamiyah dengan al-asfiyah. Mengapa dikatakan ini illat? Karena al-asal fil isim itu bukan alam, bukan pula sifat. Asal pada isim itu bukan nama, bukan alam, dan bukan pula sifat. Maka al-alamiyah dengan al-wasfiyah dikatakan illat. Mengapa illat? Karena khilaful asal. Karena al-asal pada isim bukan alam dan bukan pula sifat. Jelas ya? Kemudian ada illatun, illat yang kembali kepada makna yang 6 yang telah berlalu. Nah, karenanya kesamaan mamnu' minas sharaf dengan fi'il adalah sama-sama memiliki dua illat. Bighaddin nadhar an-naw'il ilal. Dengan menutup pandang dari bentuk illahnya. Yani illatnya memang berbeda, tapi sama-sama memiliki dua illat. Sama-sama menyelisihi asal pada dua perkara. Karena itulah, tatkala isim-isim yang mamnu' minas sharaf ini menyerupai fi'il, maka dia pun mendapatkan hukumnya fi'il. Apa hukumnya fi'il? Fi'il tidak boleh bertanwin. Maka si isim mamnu' minas sharaf juga tidak boleh bertanwin. Apa hukum i'rab dalam fi'il? I'rabnya fi'il tidak boleh majrur. Tidak ada jer pada isim, pada fi'il. Walil af'ali min dhalika raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdhu fiha, maka fiil tidak ada yang majrur. Karena itulah ya, dalam hal ini kasrah peran alamatul asal. Karena itulah isim mamnu min sharaf juga tidak boleh dijer dengan kasrah. Kenapa? Karena fiil tidak bisa menerima kasrah. Ya, maka digantilah dengan fathah. Nah, ini persamaannya. Jadi mengapa mamnu min sharaf itu tidak boleh bertanwin dan kenapa dia dijer dengan fathah? Dikarenakan dia memiliki illat yang sama dengan fiil atau menyerupai fiil, sementara fiil juga tidak boleh bertanwin dan tidak boleh menerima kasrah. Nah, karena itulah kapan ada qarinah yang menguatkan sisi keisiman mamnu' minas sharaf, maka dia kembali menjadi isim seperti biasanya. Dia tidak lagi menyerupai fiil. Dia tidak lagi menyerupai fiil. Ketika dia tidak menyerupai fiil, berarti dia sudah boleh bertanwin dan dia sudah boleh dijar dengan kasrah. Berarti dia sudah boleh bertanwin kembali dan dia sudah boleh dijar dengan kasrah kembali. Kapan? Walaupun dia masih memiliki kemiripan dengan fiil, tapi ada indikator yang menguatkan bahwa mengokohkan sisi keisiman dia. Ketika ada indikator ataupun faktor eksternal yang menguatkan sisi keisiman dia, maka walaupun surahnya masih surah mamnu min sharaf, tapi dia sudah boleh kembali bertanwin dan dia sudah boleh kembali dijar dengan kasrah. Kenapa? Karena penyerupaannya dengan fiil sudah melemah dengan adanya pendukung. Dengan adanya apa? Penguat yang menunjukkan keisiman dia. Nah, disebutkan di sini bahwa penguat ya, qarina yang menguatkan mamnu min sharaf ya, menguatkan mamnu min sharaf untuk kembali ke sifat isimnya dan melemahkan keserupannya dengan fiil, itu ada dua. Yang pertama kata beliau, idza lam tudhaf, kalau dia tidak sebagai mudhaf. Idhafah itu ciri khasnya isim, tidak ada fiil yang mudhaf. Ya, tidak ada fiil yang bisa jadi mudhaf. Ciri khasnya isim. Karena itulah kapan mamnu min sharaf dia berkedudukan sebagai mudhaf, maka apa? Ya, penyerupaannya kepada fiil sudah mulai melemah. Lebih kuat sisi keisimannya. Karena itulah dia boleh kembali bertanwin dan dia boleh kembali dijar dengan kasrah. Jelas ya? Kata beliau, fa in udhifat aw waqa'at ba'da al insarafat. Kapan dia diidhofahkan, maka dia kembali bertanwin. Dan secara otomatis kalau dia bertanwin, maka otomatis dia dijar dengan kasrah karena kembali ke hukum asalnya yaitu isim. Ya? Kembali ke hukum asalnya isim. Contohnya marnahu marartu bi afdholikum. Marartu bi afdholikum, maka afdholi majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al kasrah, wa alamatu jarrihi al kasrah li'annahu apa, bukan lagi li'annahu mamnu min sharaf, tapi li'annahu ismun mufrad. Sudah kembali ke asal, li'annahu ismun mufrad, bukan lagi li'annahu mamnu min sharaf, tapi li'annahu al ismul mufrad. Jelas ya? Jadi dia bertanwin kembali, cuma di sini kan tidak boleh bertanwin karena dia mudhaf. Iya, karena dia apa? Mudhaf. Ya. Nah, jelas ya. Jadi dia boleh bertanwin kembali dan dia dijer kembali dengan kasrah. Yang kedua, atau terletak dia kemasukan al. Si mamnu min sharaf kemasukan al. Ya. Mamnu min sharaf kemasukan al. Jelas ya? Kapan dia kemasukan al, maka itu memperkuat sisi keisimannya dan memperlemah kemiripannya dengan fiil. Jika demikian, maka dia kembali kepada sifat aslinya yaitu isim, sehingga dia sudah boleh kembali bertanwin dan dia sudah boleh dijer kembali dengan kasrah. Contohnya marartu bil afdholi. Marartu bil afdholi. Al afdholi majrurun bil ba wa alamatu jarrihi. Jadi dikatakan di sini wakilahuma majrurun bil kasrati dhahirah li'annahu ismul mufrad. Seperti kita katakan tidak perlu ditambahkan ism mufrad ya. Saya cuma tambahkan di sini untuk mentambih bahwa dia bukan lagi mamnu min sharaf tapi sudah masuk dalam kategori isim mufrad. Contoh misalnya lain, ghadartu atau akhadhtu mafatihal bait misalnya, atau hamaltu mafatihal bait. Harus majrur ya. Misalnya apa? Ghadartu bi mafatihil bait. Ghadartu bi mafatihi al-ghaib. Ya, ini contoh untuk yang sigha muntahal jumu'. Saya pergi dengan membawa, saya meninggalkan rumah dengan membawa kunci-kuncinya rumah. Ma ghadartu bi mafatihi, dia mudhaf, mafatihil bait. Ya. Maka di i'rabnya mafatihi majrurun bil ba wa alamatu jarrihi jam apa al-kasrah li'annahu jam' taksir. Ya, walaupun secara i'rab tidak perlu disebutkan li'annahu karena itu asal, cuma saya ingin mentambi di sini bahwa dia di i'rab jar dengan kasrah karena dia jam' taksir. Tidak boleh dikatakan li'annahu mamnu' min as-sarf. Kenapa? Karena dalam keadaan seperti ini dia sudah munsharif. Dia sudah bertanwin kembali dengan diidofahkan. Contoh lain misalnya marartu bil masajidi. Al-masajidi majrurun bil ba' wa alamatu jarihi al-kasrah. Kenapa jar dengan kasrah? Karena dia jamak taksir, bukan lagi dikatakan li'annahu mamnu' minas sarf. Kenapa? Karena dia sudah munsharif sekarang. Dia sudah munsharif. Karena itulah kata Al-Kafrawi rahimahullah, fa in udhifat aw waqa'at ba'da al insarafat. Kapan dia diidofahkan atau terletak setelah al, maka dia sudah sudah kembali bertanwin. Dan kalau dia sudah boleh bertanwin, berarti dia sudah boleh dijar dengan kasrah. Taib. Dan ini sebagai pelengkap dan revisi untuk apa yang kita sebutkan di pertemuan pekan lalu ya. 6. Pertemuan pekan lalu. 6. Bahwa munsharif konsekuensinya adalah dijar dengan kasrah. Dan ketika dia sudah dijar dengan kasrah, itu pertanda bahwa dia sudah munsharif, bukan lagi mamnu' minas sarf. Taib. Ini selesai pembahasan berkenaan dengan alamatul jar atau alamatul khauf. Taib, kemudian pembahasan yang terakhir dari alamatul i'rab adalah al-jazm. 6. Qala al-Kafrawi rahimahullah, "Wa lamma anhal kalama 'ala alamatil khafdi, syara'a yatakallamu 'ala alamatil jazm." Tatkala Imam Ibn al-Ajurram rahimahullah selesai membahas tanda-tanda jar, beliau mulai membahas tanda-tanda jazm. Qala rahimahullahu ta'ala, walil jazmi alamatan as-sukunu wal hadfu. As-sukunu wal hadfu. 6. Apa i'rabnya? Al-wawu harfu atfin. Wa i'rabuhu al-wawu harfu atfin. Aw lil isti'naf. Kalau dia huruf ataf, berarti mengatafkan jumlah dengan jumlah. Kalau dia istinaf, berarti setelahnya adalah jumlah yang baru. Karena itulah walil jazmi jarun wa majrurun muta'alliqun bimahdhufin khabarin muqaddam. Takdiruhu kainun lil jazmi, gitu ya. Lil jazmi alamatan. Alamatan i'rabnya mubtada'un mu'akhar wa huwa marfu'un bil alif niyabatan 'anil dhamma li'annahu musanna. وَالنُّونُ عِوَضٌ عَنِ التَّنْوِينِ فِي الْإِسْمِ الْمُفْرَدِ وَالنُّونُ عِوَضٌ عَنِ التَّنْوِينِ فِي الْإِسْمِ الْمُفْرَدِ. Taib, ini i'rabnya alamatan. As-sukun birrafa. 6. Alamatan mubtada ya. Kemudian as-sukun birrafa. Yani as-sukunu. Badal min alamatan. Badal ba'd min kul. Badal ba'd min kul dari alamatan. Wa badal marfu'i marfu'un wal hadfu ma'tufun 'ala as-sukunu wal ma'tufu 'ala al-marfu'i marfu'. Nah, ini saya kira i'rabnya jelas ya. Nah, dan sudah berulang kali diulang oleh Al-Kafrawi rahimahullah i'rab badal ini, badal ba'd min kul. Qala Al-Kafrawi rahimahullah, yakni yang dimaksudkan oleh Ibn al-Ajram rahimahullah, anna lil jazmi alamatan, bahwa jazm punya dua tanda, alamatun asliyatun wahiyas sukunu wa alamatun far'iyatun wahiyal hadfu. Alamat asal yaitu sukun dan alamat cabang yaitu al hadfu. Dan persamaannya adalah sama-sama menghilangkan. Kalau as-sukun itu menghilangkan harokat, maka al hadfu itu adalah menghilangkan huruf. Ya, menghilangkan huruf. Tatkala harokat itu adalah asal, maka menghilangkan harokat juga menjadi asal. Tatkala huruf itu adalah farak, maka menghilangkan harf, yaitu hasful harf, juga menjadi farak dalam hal ini. Qala wal jazmu ma'nahu lughatan al-qat'u. Secara bahasa, al-jazm bermakna motong, memutus. Al-qat'u, pemutusan. Wastilahan qat'ul harokati awil harfi minal fi'lil mudari'i li ajlil jazim. Menurut atau secara istilah, al-jazm adalah memutuskan harokat atau memutuskan huruf dari fi'il mudari' li ajlil jazim, dikarenakan adanya penjazm pada fi'il mudari' tersebut. Dikarenakan adanya penjazm pada fi'il mudari' tersebut. Taib, ini definisi al-jazm menurut Basriyin. Ya, diingat kembali perbedaan antara mazhab Basriin dengan Kufiin dalam mendefinisikan i'rab. bahwa i'rab menurut kufiin itu bersifat maknawi, sementara i'rab menurut basriyun, menurut basriin itu bersifat lafzi, bersifat lafzi. Maka definisi yang pertama yang beliau sebutkan di sini oleh Al-Kafrawi rahimahullah ini yamshi ala madhhabil basriin, di mana beliau mengatakan bahwa jazm adalah menghilangkan harokat, dihilangkannya harokat menjadi sukun. Jadi beliau mengatakan sukun itu adalah jazm, hazful harf itulah jazm. Ya, jelas ya. Kemudian beliau membawakan definisi yang kedua dari al-jazm, yaitu definisinya kufiin. Kata beliau, wa in syi'ta qulta. Kalau kamu mau mengatakan, kamu juga boleh mendefinisikan dengan definisi yang lain, dan ini definisinya kufiin. Yaitu apa? Taghyirun makhsusun alamatuhu sukunu wa manaba anhu. Bahwa jazm adalah perubahan khusus, perubahan tertentu yang ditandai oleh sukun atau penggantinya. Ini adalah definisi jazm menurut kufiin. Kenapa? Karena kufiin mengatakan i'rab itu bersifat maknawi. Dia adalah taghyir, perubahan. Perubahan itu kan tidak kelihatan. Yang kelihatan itu adalah tanda perubahannya. Maka menurut kufiin, jazm itu tidak kelihatan. Lantas bagaimana kita tahu di situ ada jazm? Ada tandanya. Alamatuhu sukun. Ya. Maka menurut kufiin, sukun itu bukan jazm. Sukun itu adalah tandanya jazm. Jazmnya sendiri tidak kelihatan karena dia bersifat maknawi. Dia adalah sifatnya adalah perubahan. Sifatnya adalah apa? Perubahan maknawi. Jadi sukun itu bukan jazm. Sukun adalah tanda jazm. Sementara Basrin mengatakan sukun itulah yang jazm, bukan perubahannya. Ya. Maka sukun itu bukan tanda jazm, tapi dialah yang jazm. Itulah jazm. Ya. Hasful harf itu bukan tanda jazm, tapi dianya yang jazm. Dialah jazm. Ya. Kata kufiin, hasful harf itu adalah tanda jazm, bukan dia yang jazm. Jelas ya? Ini sudah berlalu, dirujuk kembali untuk murojaah pembahasan apa dalam definisi i'rab antara dua mazhab besar ini. Kata beliau rahimahullahu taala, was-sukunu lughatan dhiddul harakah. Sukun secara bahasa adalah lawan dari bergerak. Lawan dari bergerak. Wastilahan hazful harakati limuqtadin. Sementara secara istilah, sukun adalah menghilangkan harokat karena adanya hal yang mengharuskan. Misalnya ada penjazm atau yang lainnya nanti. Nah, maka as-sukun itu bukan bagian dari harokat. Sukun itu adalah menghilangkan harokat. Kalau ditanya harokat ada berapa? Harokat cuma tiga. Dhamma, fathah, kasrah. Sementara sukun itu bukan harokat. Dia adalah qath'ul haraka, menghapuskan, menghilangkan harokat. Ketika tiga harokat dihilangkan, muncullah sukun. Wal hadfu yutlaqu lughatan 'ala at-taruk. Al hadfu, ya, kata beliau secara bahasa dia bermakna at-tark, meninggalkan. Wastilahan tarkul harfi limuqtadin. Sementara secara istilah al-hadfu adalah menghilangkan huruf atau meninggalkan atau menghilangkan huruf karena ada hal yang mengharuskan. Baik. Ini dua alamat apa namanya? Jazm, satu alamat asliyah yaitu sukun dan satu alamat far'iyah yaitu al-hadfu. Di mana hadfu nanti terbagi jadi dua, ada hadfu an-nun dan ada hadfu harfil illah. Qala rahimahullahu taala, "Tsumma syara'a yatakallamu 'alaiha tafsila." Setelah itu Al-Kafrawi atau Ibnu Al-Ajurram rahimahullah mulai membahasnya secara terperinci dengan metode apa kemarin namanya al-lafu wan nashru murattab. Ini dalam ilmu balaghah dinamakan al-lafu wan nashru murattab. Qala Ibnu Al-Ajurram rahimahullah, fa amma as-sukunu fa yakunu 'alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'is sahihil akhir. Adapun sukun, maka dia menjadi alamat jazm pada fi'il mudhari' sahih akhir. Wa i'rabuhu zahirun mimma marra. Adapun i'rab kalimat ini, fa'amma sukun sampai akhir, ini sudah zahir, ini sudah berulang-ulang ini. I'rab amma, fa'amma dommatu, fa'amma al-fathatu, fa'amma, ini i'rabnya semua sama, sudah berlalu. Wa yajuzu fil akhiri al-jarru bil-idhafati ilas sahihi. Wa yajuzu fihi ar-raf'u ala kaunihi fa'ilan bis-sahihi. Naam. Wa yajuzu fihi an-nasbu ala kaunihi mansuban bis-sahihi apa ini? Bis-sahihi ala at-tashbihi bil maf'uli bihi. Li kauni as-sahihu sifatan musyabbahatan. Baik, la bas. Kata beliau, untuk kata al-akhir, ya, al-fil-fil al-mudhari' as-sahih al-akhir. Al-akhir di sini, i'rabnya bisa tiga, kata beliau. Yang pertama, yajuzu fil akhir, yakni pada kata al-akhir, bisa di'rab jar, dibaca fil fi'lil mudhari'i as-sahihil akhiri. Fil fi'lil mudhari'i as-sahihil akhiri bil idafati ila as-sahih. Naam. Diidafahkan kepada apa? Diidafahkan kepada as-sahih. Baik. Kemudian yang kedua, wa yajuzu fihi ar-raf'u 'ala kaunihi fa'ilan bis-sahih. Boleh juga dibaca fil fi'lil mudhari'i as-sahihil akhiru. Fil fi'lil mudhari'i as-sahihil akhiru marfu' 'ala kaunihi fa'ilan bis-sahih. Dia sebagai apa? Sebagai fa'il bagi as-sahih. Dikarenakan as-sahih adalah apa namanya? Isim atau sifatul musyabbah atau apa isim fa'il, ya, isim fa'il yang merupakan sifatul musyabbah, dan isim fa'il beramal amalan fi'il, isim fa'il beramal amalan fi'il. Wa yajuzu fihi an-nasbu 'ala kaunihi mansuban bis-sahihi 'ala tashbihi bil maf'uli bihi. Dan bisa juga dibaca fil fi'lil mudhari as-sahihil akhirah mansub, ya, 6, 'ala kaunihi mansuban bis-sahih. Ya, dia juga mansub dikarenakan kata as-sahih dengan menyerupakannya sebagai dengan maf'ul bihi. Kenapa? Karena as-sahih itu adalah sifatun musyabbaha. Sifatun musyabbaha. Tapi sifatun musyabbaha saya insyaallah taala akan dibahas bahwa sifatun musyabbaha itu asalnya adalah isim fa'il. Cuman apa namanya? Dia berasal dari fi'il yang lazim. Ya, dia berasal dari fi'il yang lazim. Nah, kapan isim fa'il itu terambil dari fi'il-fi'il yang lazim, bukan yang mutaaddi, maka dia di dalam apa yang mana sifatnya itu melekat pada dirinya, yakni mulazim dengan orangnya, maka itu dinamakan sifat al-musyabbah. Walaupun apa namanya secara umum, secara makna dia juga isim fa'il, cuman dari sisi penamaan istilah dia dinamakan apa? Sifatul musyabbah. Nah, sifatul musyabbah. Taib, untuk irab ini apa namanya? Nandur insyaallah taala sanubayyinuhu fi ad-darsil qadim biiznillah taala. Nah, yakni yang disebutkan, yang dimaksudkan oleh Ibnu al-Ajram rahimahullahu taala, at-Talqafrawi, anna as-sukuna yakunu alamatan lil jazmi fil fi'l mudhari' alladhi lam yakun akhiruhu alifan wala wawan wala ya'an wa huwa al-musamma 'indahum bis-sahihi. Maksudnya, sukun menjadi tanda jazm pada fi'il mudore, kalau fi'il mudore itu akhirannya bukan alif, bukan waw, dan bukan pula ya, yang dinamakan, ya, yang mereka namakan sebagai fi'il yang sahih. Ya, ini lawannya fi'il yang mu'tal, mu'tal akhir, dikarenakan akhirannya adalah salah satu dari huruf illat yang tiga, yaitu alif, waw, atau al-ya. Maka semua fi'il mudore yang bukan mu'tal akhir, yakni huruf terakhirnya adalah huruf sahih, bukan alif, bukan waw, dan bukan ya, maka ketika dia dijazm, jazmnya majzumnya dengan sukun. Nahwu lam yadrib zaidun. Wa irabuhu lam harfu nafiyin wa jazmin wa qalbin. Nah, saya insyaAllah bayan al-qalb, yakni qalbul mudore minal apa minal min makna al-mustiq istiqbal ila makna al-madi. Yadrib wa yadrib fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa 'alamatu jazmihi as-sukun. Wa zaidun fa'ilun wa huwa marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahirah. Ini i'rabnya jelas. Summa wa asyara lil mawdhi'i tsani biqawlihi. Kemudian alamat yang kedua dari jazm, kata Ibn Ajram rahimahullah, wa ammal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi. Afwan, sebentar. Taib. Kata beliau, adapun al-hadfu, maka dia menjadi alamat al-jazmi fil fi'il mudhari' al-mu'talil akhir. Dia menjadi alamat jazm pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Yang dimaksud dengan hadfu di sini adalah hadfu harfil illah. Hadfu harfil illah. Wa irabuhu kama taqaddam fil ladzi qablahu. Irab wa amma sudah berlalu semuanya, bisa dirujuk di awal. Wa qawluhu wa fil af'ali. Ini tempat yang kedua. Tempat yang kedua al-hadfu menjadi alamat jazm. Tapi ini bentuknya hadfun nun. Sama-sama hadful harf, sama-sama hadful huruf, cuman di fi'il mudhari mu'tal akhir dia dihilangkan, yang dihilangkan adalah hadfu harfil illah. Ya, sementara pada tempat yang kedua hadfun nun. Di mana itu? Wa qawluhu wa fil af'alil lati raf'uha bi sabatin nun. Kata beliau i'rabnya wa fil af'al jarrun wa majrurun ma'thufun ala qawlihi fil fi'li. Jadi fil fi'li kemudian wa fil af'ali. Ini ma'tuf ya. Allati ismun mausulun na'atun lil af'al. Dia na'at bagi af'al. Mabniun ala sukun fi mahalli jarrin li'anna ismun mabniun la yadhharu fihi i'rab. Naam, isim mausul allati mabni ala sukun fi mahalli jarrin na'at bagi af'al. Naam. Kemudian raf'uha, ingat setelah isim mausul dia berupa jumlah, selalu berupa jumlah. Dinamakan jumlahnya itu silatul mausul. Kata beliau rafuha mubtada'un marfu'un bil ibtida. Rafu'un mudhafun. Wal ha mudhafun ilaihi fi mahalli jarrin. Bi sabatin jarrun wa majrurun muta'alliqun bi mahdhufin khabarul mubtada. Khabarul mubtada, yani kainun takdirnya. Rafuha kainun bi sabatin, gitu ya. Kainun bisabatin. Kemudian wal jumlah, jumlatul ismiyah al mubtada wal khabar, yakni raf'uha bisabatin, ya. Itu la mahalla laha min al i'rab karena silatul mausul. Silatul mausul wa huwa allati. Sementara aitnya yang menghubungkan antara silatul mausul dengan isim mausulnya adalah domir ha, raf'uha. Ha kembali kepada al allati. Naam. Wasabatin mudhafun wan nun mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati adh-dhahirah. Majrurun bil kasrati adh-dhahirah. Taib. Qala rahimahullah, yakni yang dimaksud oleh Ibnu al-Jarram rahimahullah, annal hadfa yakunu alamatan lil jazmi fil mawdhi'ain. Majzum menjadi tanda hadf menjadi tanda jazm pada dua tempat. Al mawdhi'ul awwal al fi'lul mudhari' al mu'tallul akhir wa huwa ma kana akhiruhu alifan aw wawan aw ya'an. Fama kana akhiruhu alifan nahwu yakhsha taqulu fi jazmihi lam yakhsha zaidun. Ya. Tempat yang pertama fi'il mudhari' mu'tal akhir, yaitu fi'il yang akhirannya alif atau waw atau ya. Maka yang akhirannya alif contohnya yakhsha, maka ketika dia dijazam hilang alifnya, dikatakan lam yakhsha zaidun. Wa irabuhu lam harfu nafin wa jazmin wa qalb. Yakhsha fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hasful alif. Ya. Dari mana kita tahu yang dimahdzuf itu alif? Wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha. Fathah sebelumnya, yakni pada kata syin, yakhsha pada huruf sin itu pertanda bahwa yang hilang adalah alif karena fathah itu bersesuaian dengan alif. Wa ma kana akhiruhu wawan, adapun yang fi'il mudhari mu'tal yang akhirannya waw, nahwu yad'u taqulu fi jazmihi lam yad'u zaidun. Dihilangkan ainnya, dihilangkan wawnya, lam yad'u zaidun. Wa irabuhu lam harfu nafin wa jazmin wa qalb. Wa yad'u fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadful wawi wa dhammatu qablaha dalilun 'alaiha. Ya. Alamat jazmnya adalah hadful waw dan dhamma di atas ain yad'u itu dalil bahwa yang hilang adalah waw. Wa zaidun fa'il. Wa ma kana akhiruhu ya'an, adapun mudhari mu'tal ya', contohnya nahwu yarmi taqulu fi jazmi, ketika dijazam hilang ya'nya, dikatakan lam yarmi zaidun. Lam yarmi zaidun. Wa irabuhu lam yarmi lam harfu nafin wa jazmin wa qalb. Yarmi fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadful ya' wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha wa zaidun fa'il. Sudah ya, yarmi kasra di bawah mim itu pertanda bahwa yang hilang adalah ya, sementara zaid adalah fa'ilnya. Al-mawdi'u tsani, tempat yang kedua hazfu menjadi tanda jazm adalah al-af'al allati raf'uha bisabatin nun. yang kita kenal dengan istilah al-af'alul khamsah atau al-amsilatul khamsah. Wahia taf'alani wa yaf'alani bil fauqiyah wa tahtiyah. Fauqiyah yakni apa? Dua titik di atas itu fauqiyah, dan tahtiyah yakni titik di bawah yakni ya. Taf'alani dan yaf'alani. Fauqiyah titik di atas, tahtiyah dari kata tahta itu titik di bawah yakni ya. Taqulu fi jazmihi lam yaf'ala atau lam taf'ala. Ya, irab wa irabuhu lam harfu nafin wa jazmin wa qalb. Yaf'ala fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hazfun nun. Hazfun nun. Wal alifu fa'il. Ini alifnya adalah fa, fa'il. Fa'ilnya adalah alif. Yani apa? Alif at-tasniyah. Wa taf'aluna wa yaf'alun bil fauqiyah wa tahtiyah juga sama. Di atas titiknya taf'alun dan di bawah yaf'alun. Taqulu fi jazmihi lam yaf'alu, dihilangkan nunnya. Wa irabuhu lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Wa yaf'alu fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfun nuni wal wawu fa'il. Jadi wawunya yang fa'il adalah wawul jama'. Sementara alif yang terdapat setelah waw yaf'alu, ada alif dinamakan alif al-fariqah. Alif al-fariqah yani untuk membedakan mana waw jamaah, mana yang bukan. Semacam yad'u, ya da'a yad'u, itu tidak boleh dikasih alif karena wawnya di situ bukan waw jamaah. Da'a yad'u, ya, ketika tidak ada alif maka kita tahu bahwa wawnya di situ bukan waw jamaah. Ya, maka ketika ada alif setelah waw, kita mengetahui bahwa waw di situ adalah waw jama'. Waw jama' atau waw jama'ah. Makanya ditambahkan alif al-fariqah untuk membedakan mana waw jama'ah, mana bukan waw jama'ah. Seperti pada kata yad'u. Taib, wa taf'alin, ini fi'il yang kelima, taf'alin bil fauqiyah. Hanya di atas saja, tidak ada yaf'alin, hanya taf'alin. La ghoiru, ya, tidak ada yang lain, yakni tidak ada tahtiyahnya. Taqulu fi jazmihi lam taf'ali, dihilangkan nunnya, asalnya taf'alina, lam taf'ali. Wa irabuhu lam harfu nafin wa jazmin wa qalb. Wa taf'ali fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfun nun wal ya'u fa'il, yani ya mu'annasatil mukhatabah, taf'ali. Naam. Summa qala rahimahullahu ta'ala. Taib, ini selesai pembahasan berkenaan dengan ma'rifatu alamatil irab, selesai semuanya, walillahilhamd. Insyaallah taala pembahasan pekan depan berkenaan dengan faslul mu'rabat, dan faslul mu'rabat ini bisa dikatakan pengulangan dari bab ma'rifati alamat al-i'rab tapi dari sudut pandang yang berbeda. Karena itulah mungkin kita akan baca apa, kita akan kembali murojaah poin-poin yang sudah kita sebutkan di bab ma'rifati alamat al-i'rab. Ketika membaca faslul mu'rabat ini kita akan murojaah kembali apa-apa yang butuh dimurojaah dari hal-hal yang penting yang telah berlalu. 6. نكتب هذا القدر والعلم عند الله نسأل الله تعالى يعلمنا مما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقدر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته